بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Insyirah di Adab Nikah. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويجوز له بعدما يقضي وطره من زوجه أن ينام في ثوبه الذي جامع فيه، وهي كذلك بعدما يمسحان عنهما الأذى بخرقة وإن شاء صلي فيه. Boleh baginya setelah menyelesaikan hajatnya, hubungan suami istri, untuk tidur dengan memakai baju yang dia gunakan untuk berkhimah. Wahia kadari, demikian pula istrinya dibolehkan untuk tidur dengan memakai baju yang digunakan untuk berkhimah. Ba'dama yamsahani anhuma al-adha, setelah dibersihkan, dihapus dari keduanya najis. Ya. Atau kotoran. Kotoran atau najis dengan sobekan kain. Dan jika dia menginginkan, maka dia boleh salat memakai baju tersebut. Qalat Aisyah radhiyallahu anha: yanbaghi lil mar'ah idza kanat 'aqilatan an tattakhidha khirqatan فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها فصنيان في ثوبهما ما لم تصبه جنابة. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha merupakan adab bagi seorang istri sebelum melakukan hubungan suami istri adalah bagi wanita, jika dia merasa, jika dia seorang yang berakal atau bijaksana, dia mengambil secercah kain. Dia menyiapkan secercah kain. Maka jika nanti suaminya datang untuk mengumpulinya, sudah selesai hajatnya, maka berikan kain itu kepada suaminya agar suaminya membersihkan darinya. Baru kemudian tamsahu anha, kemudian istrinya membersihkan juga darinya. Fayusalliyani fi thawbihima, dan dia boleh salat dengan memakai baju yang digunakan untuk berjima selama tidak terkena janabah. ini hendaklah dipikirkan bagi para wanita nantinya, mempersiapkan kain untuk membersihkan apa yang perlu dibersihkan ketika selesai berhajat. Waqad sa'ala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ukhtahu Umm Habibah radhiyallahu anha. Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada saudaranya, saudarinya, yaitu Umm Habibah. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawb alladhi yujami'u fihi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai baju yang beliau mengumpuli? Qultu na'am. Umm Habibah menjawab, iya. Idza lam yara fihi ada. Jika beliau tidak melihat al ada. Al maksuduna najis. Ya, kalau sperma ini tidak najis. Ya, air mani tidak najis. Ya, maka ini dibawa ke pengertian jika terlihat tidak terlihat najis, semua huwa madi atau selainnya. Tapi kalau terkena air mani, cukup dibersihkan saja zatnya, itu insyaallah taala masih suci. Nah, ini masalah bolehnya menggunakan pakaian yang digunakan untuk berjima, ya, untuk digunakan untuk salat, selama tidak terlihat, tidak terkena najis. Berikutnya adalah wajuzu lahu ayyara auratah wa hiya kadhalik. Dibolehkan bagi suaminya untuk melihat aurat istrinya. Wa hiya kadhalik, demikian pula istrinya bolehkan melihat aurat suaminya. Wadhalika li hadis Aisyah radhiyallahu anha. Demikian berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu takhtasilu wa ana wa Rasulullah SAW wa nahnu junuban min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah SAW mandi dan kami dalam keadaan junub dalam satu bejana. Mandi dalam satu bejana dan beliau keduanya dalam keadaan junub. Maka di sini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الدَّاوُدِي فِيهِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى أَوْرَاتِ الْمَرْأَةِ وَأَكْسُهُ. Al-Dawudi beristidlal dengan ini tentang bolehnya melihat seorang laki-laki melihat pada aurat istrinya dan sebaliknya. ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان ابن موسى. Yang menguatkan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari jalan Sulaiman ibn Musa, annahu sa'ala 'anil rajuli, yang beliau bertanya tentang seseorang, janduru ila farji imra'ati, seorang yang melihat kemaluan istrinya. Faqala sa'altu 'Atha, saya bertanya kepada 'Atha. Faqala sa'altu 'Aisyah, Atha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fadzakarat hadzal hadits bima'na, dan beliau menyebutkan hadis ini dengan makna. Wa huwa nafsun fil mas'alah, wallahu a'lam. Intaha. Ini adalah nas dalam permasalahan ini, wallahu a'lam. Ya, jadi itu faedah, jadi dibolehkan berdasarkan hadis itu saling melihat aurat antara suami dan istri. Amma ma yurwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, adapun tentang apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma ra'aitu aurat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qat, tidaklah aku pernah melihat aurat Rasulullah SAW sedikit pun. فهو حديث باطل. Maka inilah hadis yang batil. Hadis batil akhrajahu At-Tabarani fi As-Saghir wa Abu Nu'aym fi Al-Hilyah wa kana al-hadis fi At-Tarikh wa fi sanadihi Barakah ibn Muhammad Al-Hanabi wala barakah fi. Jadi di dalamnya ada ya sanad, di dalam sanadnya ada Barakah ibn Muhammad Al-Hanabi, sedangkan dia tidak barokah di dalamnya. Ya kama qala syekhuna fa innahu kadzdzab wa dha'. Dia adalah pendusta. Walakinnahu tariqun ukhra rajahu Ahmad Ibnu Majah wa Tirmidzi fil Masail fi sanad Maulana Aisyah wa hiya majhula. Di jalan yang lain juga ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Tirmidzi dalam Syama'il fi Syama'il Muhammadiyah, dan sanadnya terdapat ya Mawla Aisyah, dia majhula, majhul, tidak dikenal. Juga dalam jalan yang ketiga dikeluarkan oleh Abu Syekh, Akhlaqin Nabi Rafihi Illatan. Itu ada dua cacat dalam satu riwayatnya, Muhammad bin Qasim Al-Asadi, wa huwa kadzdzab. Masani Abu Saleh, wa huwa Fadam, wa haqad syarah dalika syarhan dafitan fi kitab Al-Zahabi. Di takhrij kitab Akhlaqin Nabi, tidak bisa al-Asbahani. Jadi tiga jalan ini ditemukan ada ada cacat yang melazimkan hadis itu adalah hadis yang batil, tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi yang kuatnya dibolehkan melihat, saling melihat aurat antara suami dan istri. ومن الأدلة التي على بطلاني على بطلانه قول النبي صلى الله عليه وسلم. Dan termasuk dalil-dalil yang menunjukkan tentang batilnya hadis itu, batilnya hadis di atas adalah hadis Nabi صلى الله عليه وسلم, احفظ عورتك إلا من زوجتك. Kau memalakat yaminuk. Jadi jagalah kemaluanmu kecuali terhadap istrimu dan terhadap apa? Kau memalakat yaminuk atau terhadap budak yang kamu beli. Terhadap budak perempuan yang kamu beli. Ini dua-duanya dibolehkan. Nah, jadi hadis ini cukup bisa membantah hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis ini sanadnya hasan, disebut oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian permasalahan berikutnya وإن دعا الرجل امرأته إلى الفراش وجب أن تلبي بدون إبطاء حتى وإن لم يكن لها حاجة إلى ذلك. Jika seseorang atau jika seorang suami memanggil istrinya, mengajaknya ke kamar tidur, ke tempat tidur al-firash, maka wajib apa? Antalbiya, wajib untuk menyambutnya, artinya segera datang bidun ibqa, dengan tanpa ditunda, wajib langsung menghadirinya, mendatanginya tanpa ditunda. Hatta wa in lam yakun laha hajah, meskipun istrinya tidak memiliki hajat untuk berjima. Tapi kalau sudah suami yang memanggil untuk berjima, maka tidak ada lagi kata menunda. Letakkan semua apa yang dikerjakan segera menuju ke suaminya, meskipun istrinya tidak memiliki hajat untuk itu. Dikauri sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. جميل ذات ينجواك مجرد لتغنية لا تؤدي الامرأة tidaklah seorang wanita itu belumlah terhitung haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia belum menunaikan hak. Seorang istri itu belumlah menunaikan hak terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai dia tunaikan hak terhadap suaminya. Ini ya, perhatikan. Yang seperti ini masa ini sudah banyak diabaikan. Apalagi para wanita yang menyebut dirinya wanita karir, meminta penghargaan tentang capeknya, ya, karena ikut membantu perekonomian keluarga, sehingga dia menuntut di balik itu penghargaan tentang capeknya. Jika dia tidak sedang capek habis kerja, kemudian tidak berhajat, maka ya, dia juga merasa punya hak untuk tidak melayani suaminya. Dan ini kesalahan yang fatal. Tidak ada satu pengalaman pun kecuali haid. Mungkin sakit. Ya. Dan mungkin sakit. Untuk seorang istri tidak melayani suaminya. Ini ancaman yang sangat keras. Ya. Dari nafs yang farih, semisal yang jiwa putra dari tangannya, seorang istri belum terhitung menunaikan hak kepada Rabbnya, sampai dia menunaikan hak terhadap suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahia ala khatabin lam tamna'hu. Seandainya suaminya memintanya, meminta untuk melayaninya, sedangkan dia berada di atas pelana kuda. Di atas pelana kuda, artinya di atas kendaraan. Ala qatab, yaitu kultu al qatab huwa ma yudau ala zahri al-bahir kal-ikaf wa nahri. Apa yang diletakkan di atas punggungnya unta berupa alas dari kulit atau semisalnya. Meskipun dia sudah berada di atas pelana untanya, maka tidak ada yang mencegahnya. والمعنى kata Syekh, law arada ar-rajulu qada'a hajatih. Seandainya para suami menginginkan menunaikan hajatnya min imra'atihi dari istrinya. Wa ya tarkabu ala dhahri al-ba'ir, dia sedang mengendarai, sedang menunggang di punggung unta, lam yajuz laha an tamtani'a. Tidak boleh untuk dia mencegahnya. Tidak boleh menghalanginya. Bagaimana fi dhari hadhihi al-hal? Bagaimana pada keadaan selain ini? Seorang istri sudah men-starter motor Mio-nya. Mau ke pasar belanja. Sudah di atas motor, dipanggil suaminya. Ta'ali. Ya habibati. Nuriduk. Saya menginginkan kamu. Ini sudah telat ini begini dan begitu, nanti pasarnya tutup dan sebagainya, tidak halal baginya. Ya. Haram alaik. Tegakkan dalil ini. Ya. Tegakkan dalil. Ya. Meskipun sudah men-sater Mio, masukkan lagi Mio-nya. Ya, tidak boleh. Nah. Berikutnya, fa'in da'ar rajulu imra'atahu ila al-firashi amtana'at alaih la'anatha al-malaikatu hatta yatanaffas subha. Ya, maka jika suami meminta istrinya, mengajaknya ke tempat tidur, lalu istrinya tidak mau, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Malaikat akan melaknatnya sampai datang subuh. وذلك لقول صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة حاجرة في راس زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Jika seorang istri tidur dalam keadaan dihajar oleh suami, dalam keadaan berpisah, artinya tidak mau pisah ranjang, artinya tidak berkumpul gitu, maksudnya tidak diajak jima, tidak mau, lalu sampai suaminya marah, sampai saling bersingkuran kamar tidur, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Tapi sebenarnya istri ya, cuma sampai subuh ini, cuma sampai subuh tidak apa-apa lah. Tapi jangan lupa, ini secara umum, namun ada lafaz dari Imam Muslim, walladzi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha fata'ba 'alaihi. Tidak demi zat yang jiwa ku berada di tangannya, kata Nabi, hilalah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, fata'ba 'alaihi, lalu dianggap untuk melayaninya, illa kana nabi min as-sama sakhitan 'alaihi hatta yarda 'anha. Dianggap melayani suaminya, maka kecuali siapa yang di langit akan murka kepadanya sampai suaminya ridha. Ini berarti batasnya ini, sampai suaminya ridha. Kalau sampai subuh suaminya masih marah, berarti masih mendapatkan laknat. Ya, masih mendapatkan laknat. Qultu, berkata mu'allif, ma yasahu imra'atan tu'mina billahi yawmul akhir an tasma'a hadha tahdhir al-baligh. Ida ada'anat lahu, illa ada'anat lahu. وإنه لا يكف شعرها أن تخالفه إلى غيره. Jadi tidak ada alasan bagi perempuan yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat, ketika dia mendengar peringatan ini, kecuali dia harus merasa perhatian penuh terhadapnya. Dan sesungguhnya dia harus berdiri bulu kuduknya. Antukhalifahu an ila ghairi. Harus berdiri dengan ancaman ini. Sehingga dia merasakan mendapatkan laknat dari penghuni langit. Kalau dia menolak ajakan suami tanpa udur. Yalawa inna ulayakifu sya'ruha antukhalifahu ila ghairi. Hendalah dia merasa bulu kuduknya berdiri ketika mengisi hal ini. Wal mu'minu ma'murun bi dhabil basar. Dan seorang mukmin diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, ini permasalahan yang lain. Wal mu'minu ma'murun bi dhabil basar. Dan seorang mukmin diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Fa'in waqa'a basaruh ala mura'atin farahahu. Maka jika pandangannya tertuju pada satu wanita, maka dia harus memalingkannya. Fa'in wajada fi nafsihi syai'an min dzalik. Jika setelah melihat itu tanpa sengaja terdapat sesuatu dalam hatinya, syahwat, فَلْيَعْدِي مُرَأَتَهُ حَتَّى يُسَكِّنَ شَهَوَتَهُ فَلْيَعْدِي مُرَأَتَهُ حَتَّى يُسَكِّنَ شَهَوَتَهُ. Maka hendaklah dia mendatangi istrinya untuk menunaikan, untuk menenangkan syahwatnya. Maka itu mereka yang tidak punya istri harus mengatakan miskinun man la zawjata lahu. Kasihan, miskin, mereka yang tidak punya istri. Au miskinatun, miskinah, perempuan kasihan yang tidak punya suami. Ini yang membuat mereka kasihan. Ketika mereka melihat perempuan yang membuat syahwat, perintah Nabi, "Falyati imra'atahu hatta yusakkina syahwata." Maka datangilah para istrinya, perempuan istrinya, yang datangi istrinya sampai syahwatnya menjadi tenang. Ya. Maka ini idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala shuddih. Ini hikmah dari menikah. Jika seorang menikah, ini telah sempurna separuh agamanya. Bedanya orang yang menikah dan tidak menikah, ketika melihat racun, melihat perempuan pesolek yang dia itu senjata syaitan untuk menghancurkan kaum muslimin, senjata orang kufar untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, mereka mengatakan 1000 wanita pesolek lebih bisa menghancurkan kaum muslimin daripada 1000 mursyid. Kalau para kaum muslimin disukai wanita seperti masa ini, apa yang tidak ada hubungannya dengan wanita? Jadi wanita menjadi bahan komoditi, jadi bahan iklan. Meskipun tidak ada hubungannya, mesin diesel saja sudah gambarnya wanita. Apa hubungannya? Kalau alat bengkel, gambar wanita. Nah, seperti ini, jika seorang melihat di mana-mana dua gambar seperti itu, tentunya akan menimbulkan syahwat. Nah itu, makanya beruntunglah mereka yang sudah menikah. Jadi perintah untuk segera mendatangi istrinya agar tenang syahwatnya. Bayangkan bagi mereka yang belum menikah, ketika terkena musibah hebat seperti ini, ngapain terus? Hah? Mau apa mereka ini? Semuanya akan jatuh dalam perbuatan dosa. Mereka itu kita pernah dinasihati oleh seorang syekh dari Yaman tentang mana lebih afdal untuk saya pribadi, untuk ilmu atau menikah. Jika dengan tidak menikah itu kamu sering jatuh dalam perbuatan dosa, maka wajib menikah. Ya, maka wajib menikah. Ini yang seperti ini yang sering menyerang para pemuda yang belum menikah. Sedangkan di sekitarnya banyak setan, banyak wanita-wanita telanjang. Ini bagaimana akan mengatasi yang seperti itu? Dia akan merusak ya, jiwanya. Bahkan akan mengurangi ilmunya, akan mengurangi hafalan. Seperti yang diisyarkan Imam Syafi'i, bahwa hafalanku berkurang, maksudnya saya sudah menghafal, banyak yang hilang karena maksiat. Ini cukup bisa menghilangkan hafalannya seperti ini. Nah, kita lihat qudwah Rasulullah SAW. Ra'a Rasulullah SAW imra'atan ka'ajalatku. Nabi pernah melihat perempuan yang membuat beliau kagum. Pada Zainab, maka beliau mendatangi Zainab. Wahya sam'atu, sam'atu nai'atan, ay sadbahu jildan. Nah, mendatangi Zainab, dia dalam keadaan sedang menyamak kulit. Faqada hajatahu, dan Nabi segera menunaikan hajatnya. Waqal, lalu bersabda, inna mura'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudzuru fi surati syaitan. Sebenarnya perempuan ini datang dalam bentuk syaitan dan pergi juga dalam bentuk syaitan. Dari depan kelihatan seperti syaitan, ini perempuan besar, ya. Kemudian dari belakangnya pun berbentuk syaitan. Faidara ahadukum imra'atan ajabathu falyati ahlah. Jika seorang kalian melihat perempuan yang membuat kalian kagum, maka segera datangi istrinya. Fa inna ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Sesungguhnya bersama istrinya itu semisal apa yang ada padanya. Jadi ini nanti ya, kalau kalian sudah punya istri insyaallah taala, melihat perempuan saleh yang cantik sekali, itu segera datangi istri. Rasakan hadis Nabi ini, sudah selesai, sudah antum tidak akan mikirkan perempuan itu. Insyaallah taala. Meskipun istrinya kalah cantik, jauh sama perempuan itu. Tapi ini hadis Nabi, fa inna ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Sesungguhnya pada diri istrinya, istrinya itu seperti yang ada padanya, ada pada perempuan itu. Coba rasakan, ya nanti, ini antum sudah tidak akan ingat lagi perempuan itu. Insyaallah ta'ala. Ini termasuk, bi'aulillah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau atar rajulu imra'atahu fa'innahu yuhjaru ala dhalik. Dan seandainya seorang mendatangi istrinya, maka dia diberi pahala atas itu. Selain sama dengan yang terdapat apa yang dia lihat, juga lebihnya telah mendapatkan pahala atas itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wafi bu'di ahadikum sadaqah. Dan di dalam menunaikan hajatnya, itu adalah sadaqah. Berjima dengan istrinya adalah sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna shahawata wa yakunu lahu fihi ajrun? Wahai Rasulullah, apakah seorang kami yang menunaikan syahwatnya, apakah dapat pahala menunaikan syahwat pada istrinya? Qala ara'aytum in wada'a fi haramin akan 'alaihi wizrun? Apa pendapat kalian jika syahwat itu diletakkan di sesuatu yang haram? Apa pendapat kalian jika meletakkan syahwat di tempat yang haram? Berzina. Apakah dapat dosa? Pasti. Maka itu, wakadari, jika wada'a fil halal, kana lahu ajrun. Demikian pula, jika dia meletakkan syahwatnya di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Masya Allah. Banyak sekali pahala dan keringanan hidup ketika sudah menikah. Maka itu, dia telah sempurna separuh agamanya. Paling tidak, faliyatikillah nisfilbahi. Nisfilbahi. Dia bersatu untuk yang separuhnya lagi. Urusan ibadah, urusan sebagainya. Untuk urusan syahwat, ini perkara yang besar bagi para pemuda. Dan bisa selesai dengan menikah. Bisa selesai dengan menikah. Bagi siapa yang sudah mampu, sudah bisa mencari ma'isyah, mampu untuk menaungi, mampu untuk beri baju tentang syahwatnya, maka segeralah menikah. Nah, insyaallah ta'ala nastafi lahuna. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.